satu darah. Apa yang dirasa? Bintalai merasa membasuh darah. Bila teman cuma bicara dari segala yang mengerak. Katong semua orang saudara, katong datang untuk jadi pemenang. Biar cuma orang biasa, tapi mimpi katong luar biasa. Sama satu jantung, beda fam, beda kampung, seng beda, katong satu gandung.